Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-14 daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting buat dirinya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Terjemahan bagi hadis yang ke-15 pula daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda telah bersabda, tidak beriman seorang pun di kalangan kamu semua sehinggalah dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. هذا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.